sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu neng endi, pirang taun anggonku goleki, seprene durung bisa nemoni. Coba mulai ake jenengmu saka atiku, setenane aku orang ngapusi, isih tresno sliramu. Mane kowe wes mulya, lila aku lila, iyo mung siji dadi panyuwunku, aku pengen ketemu senajan sakedeping mata, tanggo tanggo kangen jroning dada. Sindang

stasiun balapan. Kutu solo sing tanti kenangan kowe karo aku. Naliko ngeterake lungamu neng stasiun balapan. Rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku. Ra kroso netes lo neng pipiku. Stasiun balapan Solo. Jaren lu ngomong sekelo, malah tanpa kirim warto. Lali apa pancen lali, yang neleng bau enggal pali. Neng stasiun balapan, rasane kaya wong kelangan. Stasiun balapan Solo. Jaren lu ngomong sekelo, malah tanpa kirim warto. Lali apa pancen lali, yang neleng bau enggal pali. Neng stasiun balapan, kutu solo sing ganti kenangan kowe karo aku. Naliko ngeterake lungamu neng stasiun balapan, rasane kaya wong semono uko aku saiki nanging memori jroning dalan kuwi ra bisa lali saka urip iki Ojo gampang nesu apa-apa limo gampang sujono. Aku patah tahu labure kerupuk urang. Wong cemburu, cemburu tandane sayang. Siji loro telu bojo ojo nesu nesu. Papa telimo enam karo kowe uwe semarang. Api dua lu songo sepuluh aku moh imbo. Durung ngandem mak wani panjer. wala capang abayi cepola ku kena pelet. jare mbak dukun larane diguno guno mit komat kam mit dukun maca mantra karo gawa banyu sak gelas sing lara disemprot. Mantra karo nggawa banyu sak gelas sing lara disemprot. Thank you. rasa emek untuk kelingan ramah kemuyune Tulus sing untuk sayang mbek aku. Yen kencana wis bola bali ata eto ngemeh saben bengi. Gumun banget mikirake lah kok omongan ngene tetine. Kiwa wis meneng aja podo nangis. Lungaku mung sedelo, aku pengen makaryo. Muka-muka ora ono rupeta. Day. wedang kopi, kopi Lampungan iku kopi asli. Kulo batu nopo kulo tebu, serupak tak seruput teng wanci telu. Wancine udan krimis, saya wangi yo saya ngriwis. Krimis kok ra uwes uwes terus. Aku lo bantu nopo kulo tabu, serupak tak serupa.